الحمد لله والشكر والتوفيق من الله عز وجل atas segala nikmat dan kurnia kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, dan alhamdulillah semoga Allah SWT memberikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam usaha kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga dituntut untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara cara yang terbaik adalah melalui kita mengkaji akan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, dan begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sedang membahaskan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh pengarang asal kitab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, dan kitabnya Bulughul Maram, itu hadis-hadis berkenaan dengan hukum ahkam. Dan kita sedang memulakan dengan bab ibadat, iaitu bab tahar atau kitab taharah. Telah kita sampai kepada penghujung hadis berkaitan dengan babul wudu, di mana sebelum ini telah kita bahaskan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah melihat seorang lelaki pada kakinya sebesar kuku tidak terkena air. Maka Nabi SAW pun bersabda, irji' fa'asin wudu'ak, hendaklah kau kembali dan perbaiki wudu'mu. Setelah kita bahaskan tentang fiqh daripada hadis ini, iaitu berkaitan dengan masalah yang disebutkan oleh fuqaha berkenaan dengan babul wudu', iaitu apa dia? Tentang syarat al-muwalat, ataupun kita terjemahkan sebagai berurutan. Ya, ini hendaklah dilakukan atau dibasuh anggota wudhu itu satu demi satu dengan tanpa halangan atau satu perpisahan daripada sudut waktu. Hendaklah dilakukan secara berterusan. Dan walaupun hadis ini tidak begitu jelas, yakni riwayat di dalam hadis ini tidak begitu jelas menerangkan tentang disyaratkan seorang itu bermualat dalam wuduk, tapi telah kita katakan bahawa ia boleh mengandung makna tersebut, kerana mencantikkan atau memperbaiki, mengelokkan wuduk boleh bermakna iaitu mengulang wuduk itu daripada awal. Dan telah kita katakan itulah pendapat yang benar insyaAllah, disebabkan riwayat lain yang terdapat dalam hadis ini, dan riwayat itu juga riwayat yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa Nabi SAW telah bersabda ataupun Nabi SAW telah memerintahkan orang itu agar mengulang wuduknya dan solatnya, riwayat dan solatnya, an yu'ida al-wudu'a was-salah. Jadi jika demikian, maka inilah dalil yang terkuat bagi fuqaha, jumhur fuqaha, bahawa mualat itu syarat. Yani jika dipisahkan antara membasuh anggota wuduk dengan anggota wuduk yang lain, maka haruslah dimulakan daripada awal. Adapun mazhab Syafi'i, telah kita katakan mazhab mereka boleh, adakah mualat itu syarat ataupun tidak? Jawabnya tidak, pada mereka sunnah. Itu adalah mazhab mereka yang jadi. Kerana sebelum ini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-mualat itu hukumnya syarat, hukumnya wajib. Dan apakah dalil bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Tersebutkan satu hadis, hadis yang kuat sanadnya. Imam Syafi'i berkata, telah kepada kami Imam Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, yang bahawa Ibnu Umar telah berwuduk setelah dia buang air kecil di pasar, kemudian dipanggil, beliau telah dipanggil untuk solat jenazah, dan mereka dan beliau pun ke masjid dan menyapu khufnya, kedua khufnya, kemudian dia solat jenazah. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan bahawa tidak syarat berterusan, yakni dalam berwuduk, kerana ada perpisahan, yakni dengan perjalanan beliau daripada pasar ke masjid. Kemudian terdapat pula riwayat di dalam Al-Baihaqi bahawa perawi itu berkata air anggota wuduknya itu sudah kering. Dan kita bahaskan juga lafaz ini, bahawa ia tidak ada di dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i, dan tidak ada juga di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Walaupun itu mungkin kata Imam Baihaqi riwayatnya masyhur. Jadi wallahu a'lam. Kalaupun benar telah kita jawab tentang riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, kemungkinan bahawa ini adalah ijtihad daripada beliau. Baik, bahawa apa ni tidak disyaratkan al-muwalat. Nah, yang kita dahulukan, yang kita utamakan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu perkara kita sampaikan sedikit sebagai faedah ilmiah, tetapi harus kita ambil faedah ini secara kemas, secara hati-hati. Dan faedahnya berkaitan dengan seorang alim daripada ulama, seorang imam daripada a'immah, iaitu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kita pun telah kenal dengan Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dia ada meriwayatkan beberapa buah hadis di dalam kitab ini. Antaranya hadis diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pada awal-awal kitab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', ataupun al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fi. Itu adalah lafaz daripada Al-Baihaqi, iaitu air itu bersih kecuali jika berubah baunya ataupun rasanya ataupun warnanya apabila masuk di dalamnya najis. Nah, dan telah kita katakan bahawa Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala seorang daripada ulama hadis, dia mempunyai kitab Sunan Al-Baihaqi yang masyhur. Dan telah kita katakan beliau bermazhab apa dalam fikihnya, bermazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kata ulama, pengikut-pengikut mazhab Imam Syafi'i semuanya berhutang budi kepada Imam Asy-Syafi'i kecuali satu orang, iaitu Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i terhutang budi dengan Imam Baihaqi. Ini kata-kata seperti itulah maknanya. Walaupun kita tahu bahawa Imam Syafi'i ini tidak pernah berjumpa dengan Imam Baihaqi. Antara mereka ratusan tahun. Baik. Dan Imam Baihaqi banding dengan Imam Syafi'i memang jauh bezanya. Imam Syafi'i seorang ulama mujtahid. Baik. Tapi Imam Baihaqi tidak terkenal sebagai seorang alim mujtahid. Tetapi kenapa Imam Baihaqi yang tidak terhutang budi kepada Imam Syafi'i? Padahal Imam Syafi'i imam dia. Imam Syafi'i pula terhutang budi pada Imam Baihaqi. Sebab orang lain semuanya ambil daripada Imam Syafi'i, tak kasih balik. Dah kasih, dah ambil manfaat ilmu dia, mereka tak kasih dia balik apa-apa. Memang tak boleh kasih dia balik sebab dia dah meninggal dunia. Tapi Imam Baihaqi dia pulangkan balik budi yang Imam Syafi'i taburkan kepada mereka, kerana beliau telah mengarang kitab di mana dalam kitabnya, yakni Sunan Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala ni, hadis-hadis yang menjadi hujah, menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana Imam Syafi'i tak sebutkan hadis-hadis ini sebagai dalil. Jadi dia tolong Imam Syafi'i, dia bawa apa? Hadis-hadis daripada riwayat beliau yang banyak. Dia kata ini boleh menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i, ini boleh jadi dalil kepada mazhab Syafi'i. Jadi akhirnya dengan kitab Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, mazhab Imam Syafi'i menjadi apa? Lebih kuat, lebih kukuh, sebab sekarang telah disokong oleh apa? Oleh hadis-hadis riwayat Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Jadi dia mempertahankan mazhab Syafi'i dengan apa? Dengan riwayat-riwayat beliau. Dan kemudian ulama-ulama selepas beliau menggunakan hadis-hadis Imam Baihaqi dalam sunannya dan lain-lain lagi untuk menguatkan mazhab mereka. Itu yang baiknya daripada apa? Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Tetapi ada satu perkara sikit yang kurang baiknya, iaitu dalam beberapa keadaan, mungkin dalam banyak keadaan, hadis itu taklah sahih mana. Bahkan hadis itu dhaif pun Imam Baihaqi kata ini hujah untuk Imam Syafi'i, ini hujah untuk Imam Syafi'i. Tetapi ternyata hadis itu tidak kuat. Dan ada kalanya hadis itu lemah dan Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala mengetahuinya. Tapi kadang-kadang dia akan jawablah, dia akan itulah terhadap kelemahan-kelemahan itu dan menampakkan bahawa ia mungkin kuat, boleh jadi hujjah. Bagi mereka yang bermadhab Syafi'i tentu suka dengan apa? Dengan kata-kata Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Apabila dia mensahihkan hadis ni, tengok Imam Baihaqi jadikan hadis ni sebagai hujjah. Ya ke tidak? Inilah kebiasaan orang yang suka dengan apa ni, yang ta'assub dengan satu-satu madhab. Tapi bagi mereka yang mencari kebenaran, dia tak pilih warna, dia tidak pilih bulu, tidak pilih apa, dia lihat kepada kebenaran. Jadi yang benar tak benar, yang lemah tetap lemah. Baik. Jadi itu yang seharusnya yang kita kena faham dalam hal-hal ini. Jadi ini kadang-kadang berlaku di kalangan ulama, tapi tak sepatutnya kita sibuk luaskan pada orang awam. Dekat sini saya rasa bukan orang awam sangatlah. Dua tu agaknya orang awam, sebab takut nanti orang ramai yang salah sangka ustaz ni kutuk-kutuk imam dan sebagainya. Ya tak? Dia dah bagus-bagus dah, dah benda meninggal dunia, dah banyak jasanya, kita korek-korek kesilapan dia dah apa dan sebagainya. Dan lagi-lagi ustaz ni bandingkan imam tu apa je. Macam tu lah, jasa cakap macam itu, kemudian dituduh dan sebagainya. Tak hormat wali lah dan sebagainya. Jadi apa yang saya sampaikan ni, ketahuilah bukan daripada kucing kita, bukan apa kita angan apa ni khayal-khayal kan. Ataupun ada permusuhan antara kita dengan Imam Baihaqi, bahkan dengan mazhab Syafi'i, sekali-sekali tidak. Tapi yang saya sampaikan adalah datang daripada para ulama, dan mereka bawa bukti terhadap kata-kata mereka, iaitu mereka telah baca perkataan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam, dan baca kitab-kitabnya, dan mereka telah mengeluarkan rumusan ini terhadap imam ini. Baik. Jadi itu satu perkara. Dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala ada lagi satu kitab yang penting, iaitu kitab Dalailun Nubuwah. Dalail Al-Nubuwah, iaitu dalil-dalil tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Banyak di dalamnya tentang mungkin daripada perkara yang keistimewaan Rasulullah SAW, mukjizat-mukjizat beliau dan sebagainya. Baik, tentang bagaimana mimbar menangis, tentang bagaimana unta menangis, dan tentang bagaimana air keluar daripada tangan Rasulullah SAW yang mulia, bagaimana ada batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW, macam-macam lagi. Semuanya dimuatkan dalam kitabnya, yang banyak faedahnya itu adalah Ilun Nubuwah. Tetapi, ada tetapi dia. Adakah semua hadis-hadis yang datang dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Baihaqi ini hadis-hadis yang sahih? Sebab Imam Baihaqi imam, dan dia tak akan memasukkan hadis melainkan dalam kitabnya melainkan yang sahih, walaupun dia cakap macam itu dalam mukaddimah kitab. Jadi sahih ke tak sahih, bukan seorang kata aku masukkan dalam kitab ini sahih. Bukan sahih itu datang apabila orang kata dia sahih. Ya ke tidak? Sebab dia kata sahih mengikut ijtihad dia. Tapi kalau ulama-ulama hadis lain yang sama darjat dengan dia atau lebih daripada dia mengatakan hadis ini lemah, kita nak ambil juga kata-kata pegaran kitab, atau kita ambil kata orang lain yang lebih kuat, lebih ramai daripada dia. Apalagi mereka mendatangkan hujah. Mereka katakan, oh, sanad ni ada perawi ini kazab, perawi ini pendusta, perawi ini lemah, ditinggalkan dan sebagainya. Bagaimana? Jadi bukan kita melekehkan kitab tersebut, apalagi melekehkan pengarang kitab tersebut, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Bukan main-main dia. Baik. Tetapi kebenaran harus dikatakan. Jadi antara hadis yang ada dalam Dalailun Nubuwah adalah hadis haul. Ini buat pengetahuan ramai, iaitu Nabi SAW setiap tahun datang ke kubur Baqi', ke syuhada Uhud, dan untuk menziarahi syuhada Uhud setiap tahun. Ziarah kubur tak ada pasal, tapi dia apa? Kata riwayat tersebut, dia ziarah tiap tahun ala raksi al-haul, yakni pada setiap kepala tahun, pada permulaan tahun. Kemudian apabila beliau wafat, Abu Bakar membuat macam tu. Apabila Abu Bakar wafat, Umar pun buat macam itu. Apabila Umar wafat, Uthman pun buat macam tu. Nasib baik dia tak kata Ali radhiyallahu anhu pun buat macam tu. Kenapa? Tengok dulu. Abu Bakar tinggal kat mana? Madinah. Bolehlah pergi Uhud tiap-tiap tahun. Betul tak? Umar, Madinah. Uthman, Madinah. Ali, tidak di Kufah. Nasib baik dia tak. Tapi hadis ini ataupun riwayat ini tak kira hadis. Diriwayatkan juga oleh Waqidi dan lain-lain lagi At-Tabari. Hadis ini terputus sanadnya. Terputus sanadnya daripada perawi yang terakhir tu sampai pada Nabi SAW tak jumpa. Ada terputung. Terputus, mungkin dia terputus satu orang saja, mungkin seorang sahabat atau mungkin seorang tabi'in dan sahabat, mungkin seorang sahabat dan dua tabi'in. Iaitu Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Rahimahullah Ta'ala. Jadi itu saja dah cukup. Kemudian dalam riwayatnya ada Ibrahim ibn Abi Yahya, seorang lagi perawi yang tertuduh sebagai pendusta dan lain-lain lagi. Jadi itu perkara atau apa ni yang harus kita tahu dalam bab-bab ini. Nanti kita akan Allah tak sempat nak cakap tentang kitab-kitab lain. Kita kenalkan sebahagian kitab-kitab hadis, kitab At-Tabarani. Kita selalu jumpa kan kat mana-mana Ihya Ulumuddin favorite, kita akan jumpa apa? Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabirnya ke Mu'jam Awsatnya, Mu'jam As-Saghirnya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ini nama-nama, tapi awak pernah nampak kitab? Tak pernah nampak. Awak tahu tak apa ada dalam kitab? Tentulah tak tahu, baik tak tahu. Awak tahu tak apa ulama kata tentang kitab itu? Kita tak tahu. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami, oleh Firdaus Ad-Dailami dalam musnadnya. Siapa tu Firdaus? Nama sedap, Firdaus Ad-Dailami. Tapi awak tahu tak apa ulama kata tentang kitab tersebut? Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad Al-Waqidi, kalau kita tak kenal nama orang ini. Baik. Jadi insyaallah sebagai mukadimah saja kita sambunglah kepada pembahasan kita pada malam ini. Dalam kitab, saya tak bawa kitab bahasa Melayu ya. Tak tahu nombor berapa punya hadis. Yang penting wa'anhu ya, daripada Anas juga. Tak apa. Wa'anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yartasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Muttafaqun alaih. Maknanya dan darinya, iaitu dari siapa? Perawi sebelumnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kana ya tawaddu, berwuduk dengan satu mud dan mandi dengan satu sa' hingga lima mud. Muttafaqun alaih. Ini riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Jadi satu lagi hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum ini beliau juga meriwayatkan hadis tadi. Dan sebelum ini juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan beberapa buah hadis. Saya tak percaya ada orang yang ingat apakah hadis dia. Tapi hadis dia yang pertama yang diriwayatkan adalah hadis seorang badui datang masjid, kemudian dia apa? Buang kecil dalam masjid. Itu riwayat siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian satu lagi hadis, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah ditanya tentang arak yang dijadikan cuka. Berjawab Nabi SAW? Tak. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Baik, hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan satu lagi hadis selepasnya, bahawa Abu Talha, yakni Nabi SAW pada hari peperangan Khaybar telah perintahkan Abu Talha. Abu Talha ni bapa tiri Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dia pun menyeru, inna Allah rasulahu yanhayanikum an luhumil khamril ahliyati fa innaha rijsun. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu daripada daging keledai peliharaan, sesungguhnya ia najis. Hadis Bukhari dan Muslim. Adalah kita hadis daripada Anas. Inilah hadis dia. Hadis ini dan sebelum. Nah, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu memang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa agak-agak? Sebab dia adalah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW sampai saja ke kota Madinah untuk berhijrah, ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang jumpa Nabi SAW. Ataupun Nabi SAW datang ziarah Ummu Sulaim. Baik, dan kisahnya secara lengkap, mereka keluarkan makanan untuk jamu Rasulullah SAW. Nabi SAW kata, simpan makanan dan minuman kamu, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Di sini dalam Bukhari. Ini dalil bahawa kalau orang puasa, datang rumah orang, dia tak nak buka pun, boleh. Kemudian dia pun solat di satu tempat, ya, supaya jadi musalla di rumah tersebut. Ini juga dalil bahawa boleh jadikan rumah itu satu tempat yang dikhususkan untuk solat. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku memiliki satu hajat. Apa dia? Iaitu ni anak aku ni Anas, ambillah dia jadi khadammu ya Rasulullah. Sebab orang semua bila kau datang, kasih kau sedikit hadiah, tuhfah. Ada je hadiah, tapi aku tak ada hadiah apa-apa nak kasih kau ya Rasulullah. Takkan aku tak kasih apa-apa. Jadi ambillah anak aku jadi khadam padamu ya Rasulullah. Dalam riwayat juayat, doakanlah untuknya. Nabi SAW pun berdoa untuk Anas radhiyallahu anhu, Allahumma aghfir ma lahu wa waladahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya. Dan memang doa Nabi SAW ni mustajab. Sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup sampai umur dia 103 tahun. Ada kata 107 tahun. Dan ketika itu beliau berumur 9 atau berumur 10 tahun. 10 tahun. Itu satu. Kemudian harta dia amat banyak. Di antara orang Ansar yang paling banyak harta. Orang lain pokok kurma buah satu kali setahun, dia buah dua kali. Dan anaknya, Masya Allah, anaknya ada lebih kurang 100 orang. Jadi anak termasuk cucu. Dia kata waladi wa walada waladi ada mi'ah sana al-yawm. Pada hari dia cakap tu, anak aku ada 100 orang. Dan dalam riwayat lain, lebih daripada 100 orang, sampai 120 orang. Sebab apa? Pada tahun negeri Basrah ditimpa ta'un, ta'un al-Jarif, ramai yang mati, beratus ribu mati. Baik. Dan anak Anas bin Malik yang mati ada 80 orang. Anak yang mati dekat apa? Pada peristiwa ta'un je 80, dia kata 70 orang. Masya-Allah. Jadi memang betul mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak fadhail tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antaranya adalah beliau banyak beribadat. Solat waktu malam sampai bengkak, bahkan sampai berdarah kaki dia. Mengikut riwayat yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam Syiar A'lam An-Nubala. Dan ini tidak mustahil bagi seorang sahabat yang telah berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak riwayat yang beliau riwayatkan, yakni yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat lain. So ada tukang angkat selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tukang angkat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi masuk rumah, dia ada kat dalam rumah. Mana-mana Nabi sallallahu ada, dia ada. Jadi sebab tu dia yang riwayatkan hadis bahawa Nabi sallallahu pernah berpindah antara rumah-rumah isterinya dengan satu kali mandi. 9 isteri dia berjima, dia setubuh dengan satu kali mandi. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian apabila beliau ihram untuk haji, kata perawi tersebut, kita tak boleh berbual dengan dia. Sebab apa? Dia tak nak berbual, dia hanya nak zikir saja. Sampai dia kata tahallul. Kemudian dia kata beginilah cara berihram. Yakni tak banyak, tak berbual, tak apa, semuanya berzikir saja sampai habis. Sampai habis haji, sampai habis manasik. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan pada peristiwa fitnah Al-Hajjaj, kalau kita tahu Hajjaj bin Yusuf, dia governor yang zalim, membunuh sahabat dan sebagainya. Tapi dia juga ada kebaikan. Orang jahat pun ada kebaikan juga. Kebaikan dia, tanda-tanda titik kat dalam Al-Quran tu, siapa yang letak kan? Hajjaj bin Yusuf, dia yang sarankan dan dia perintahkan untuk letakkan. Kalau kita tak ada titik, habis, tak boleh baca. Sebab zaman dahulu, sort ke dot awak tak kenal, tak ke tak ke bak, sama je, nun ke ya, awak tak tahu mana satu. Tapi orang Arab tak ada tanda titik ni, dia boleh baca, dia boleh baca shin ke sin. Kalau kita ada titik pun tak boleh baca, baris baru boleh baca. Nah, baris jangan cerita lagi. Dan saya apa, antara hasanat Hajjaj bin Yusuf, dia bukan orang kafir, cuma dia jahat, dia banyak bunuh orang, nah, zalim. Jadi Anas bin Malik pun tak terkecuali daripada apa, daripada beliau. Jadi dia datang jumpa Anas, engkau ni tukang buat fitnah, engkau ni mana-mana pergi buat fitnah, sekejap engkau dengan Umar, sekejap engkau dengan Muawiyah, sekejap engkau dengan Ali. Yang ni maksudnya konon-konon Anas ni apa ni, tukang buat fitnah lah. Jadi dia apa ni, dia bising-bising dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu tulis surat kepada khalifah, iaitu Abdul apa nama dia? Marwan. Khalifah dia Marwan bin Abdul Malik. Jadi dia tulis, ya, kata beliau, inni khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Aku telah berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 9 tahun. Wallahi laula anna an-nasara adraku rajulan khadamahum nabiyuhum la akramu. Wallahi lau anna an-nasara, demi Allah, kalau orang-orang Nasrani bertemu dengan lelaki seorang yang telah berkhidmat kepada nabi mereka, Nabi Isa, tentu mereka akan muliakan dia. Tapi orang kau jumpa aku telah berkhidmat pada nabi kamu Rasulullah SAW 9 tahun, kamu buat begitu pada aku. Ini dia komplain tentang apa? Tentang perbuatan Hajjaj bin Yusuf. Dan beliau lah antara orang yang hidup lama, dan pada hari-hari tuanya dia dah tak dapat nak berpuasa lagi. Jadi apa yang dilakukan? Dia dah tahu dia dah tak boleh qada lagi. Dia kumpulkan 30 orang miskin dan diberikan makan. Sebab tu kita apa ni juga beramal kan dengan hukum ini yang ditunjukkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dipahami daripada ayat Al-Quran. Baik. Jadi itu antara kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita kembali kepada hadis yang beliau meriwayatkan, iaitu adalah Rasulullah SAW berwudu. Selalu berwudu dengan apa? Dengan al-mud. Dia ceritanya bukan tentang Nabi SAW berwudu ke tak berwudu. Ceritanya tentang apa? Air yang digunakan untuk berwudu. Nah, iaitu dengan satu mud. Satu mud sebagaimana kita katakan adalah tapak tangan ni, kita ambil air sebesar tapak tangan dua kali. Itulah satu mud. Saya tak tahu sampai satu liter ke tidak. Macam tak sampai satu liter. Jadi mungkin botol ni je katanya. Kalau banyak pun. Berwuduk dengan air sedemikian. Tetapi hadis ini bersalahan dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Kita pernah baca dahulu, utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi thuluthai muddin fa ja'ala yadluku dira'i. Nabi sallallahu telah diberikan 2/3 mud, ingat tak? Kemudian Nabi sallallahu pun menggosok-gosok lengannya. Yang hadis ini satu mud. Adakah di situ terdapat perlawanan ataupun perbezaan? Jawabnya tidak. Satu mud biasa, sebab dalam hadis ini kan maknanya selalunya satu mud, itu kebiasaan. Tapi pernah kurang daripada itu hingga 2/3 mud. Kurang daripada itu tak ada riwayat yang sahih. Ini telah kita bahaskan dahulu. Dan kalau sedikit sangat airnya, Nabi SAW tetap akan berwuduk. Bukan tak berwuduk, Nabi SAW tak akan berwuduk, tapi Nabi SAW akan apa ni? Akan cuba supaya semua air yang sedikit tu cukup untuk wuduknya. Jadi dia akan gosok-gosokkan air tersebut sampailah kena pada semua bahagian anggota wuduk. Ya, dan ketika itu kita katakan apa? Hukumnya wajib ke tidak gosok-gosokkan anggota wuduk dengan air? Jawabnya wajib. Tapi kalau banyak airnya tak payahlah, sekarang kita pakai paip, air lebih sangat. Kita kalau biarkan gitu tempoh dia, kita 2 minit penuh satu baldi kecil dengan satu botol. Sebab tu tangan kita sentiasa ada air ya. Bila kita nak sapu tangan, sapu telinga, nak sapu apa lagi semua boleh. Banyak betul air yang kita ada. Tapi Nabi SAW dia berwuduk daripada bekas, daripada baldi itu, dimasukkan tangan je. Jadi sebab tu cukup satu mud. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun bila beliau mandi, beliau akan mandi dengan satu sok. Satu sok adalah empat kali tapak tangan. Empat kali tapak tangan. Kalau satu mok tu dua kali tapak tangan, jadi dua kali ganda. Arba'at amdad, satu sok. Kata ulama, lebih kurang 3 liter. 3 liter je. Ila khamsati amdad. Daripada 4 mud sampai ke 5 mud. 3 liter lebih sikit. Mungkin 3 liter suku itu. Jadi 3 hingga 3 suku liter. Itulah kadar air yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Untuk wudu, 1 mud. Untuk mandi, 4 kali ganda ataupun 5 kali ganda. Tambah 4 kali mud ataupun 5 kali mud. Jadi amat sedikit sekali. Dan ini hanya dapat dilakukan dengan apa? Dengan menjaga air itu dan juga dengan menggosok-gosokkan anggota badan. Itu tidak, tak cukup. Dan ini semua cerita tentang apa? Kadar air untuk berwuduk saja, untuk angkat hadas kecil. Dan untuk mandi, ini untuk angkat hadas besar. Bukan untuk sapu rambut dengan syampu, nak sabun apa semuanya. Itu cerita lain, itu lagi banyak air kan? Lagi kalau ni baru nak mandi, dah lama tak mandi. Diorang datang kotor, dia tak mandi 1 minggu. Itu punya mandi, betul-betul punya mandi lah. Itu air dia lagi banyak. Ataupun musim sejuk ke apa ke. Jadi dia tak mandi lama, 1 minggu tak mandi. Ataupun mandi Jumaat dan sebagainya. Tentu air dia lagi banyak. Baik. Jadi kita sedang bahaskan tentang mandi apa? Yang cukup untuk mengangkat hadas. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini menunjukkan bahawa kita disunatkan untuk menggunakan air yang paling sedikit yang cukup untuk kita berwuduk dan mandi. Baik. Jadi maksudnya lawannya adalah kita dibenci menggunakan air yang berlebih-lebihan dalam wuduk dan mandi. Walaupun wuduk dan mandi ini adalah satu ibadat yang mempunyai keistimewaan, kelebihan. Jadi ibadat pun kita tak boleh berlebih-lebihan dalamnya. Jadi ini satu training untuk umat Islam. Jangan berlebih-lebihan ataupun al-ghulu dalam ibadat mereka. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab haji di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam kutip batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat, dengan batu seperti inilah kamu limpah. Ini limpah jamrah nanti besok. Batunya sebesar batu apa ni, batu kecil sajalah, macam biji kacang saja, kacang tanah gitu, macam tu je. Tu je saiz dia. Dengan seperti inilah kamu limpah, jangan limpah lebih daripada itu. Sebab apa Nabi Muhammad kata selepas itu, wa iyyakum wal ghulu, dan berwaspadalah kamu daripada berlebih-lebihan. Sebab maksudnya bukan nak dapat burung kasi mati ataupun setan kasi mati. Kalau campak burung dengan kacang dia makan, buka mulut saja. Tapi yang dilakukan adalah apa? Ittiba, yakni mengikut sunnah Rasulullah SAW, perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi zaman sekarang kita tengok macam mana mereka lepas. Orang balik haji kita boleh tanya. Lalu kita pernah tengok videonya ke apa-apa, apa yang diorang tampak kat dalam situ. Macam-macam benda yang besar, yang kecil, yang keras, yang boleh pecah, semua ada. Payung, batu besar, air mineral ataupun apa lagi yang ada kat tangan mereka, semua mereka campak. Selipar, yang cakap selipar banyak kat situ. So, orang boleh sampai situ pakai selipar, terpijak aja kaki, selipar pun putus. Betul lah. Kat tu jam dah tak sempat nak apa? Nak ambil selipar lagi. Selipar banyak kat bawah, ada orang sampai selipar. Dan macam-macam lagi. Baik, sampai luka dan sebagainya pergi diambil oleh ambulans dan seterusnya. Tentu ni adalah disebabkan kejahilan tak faham sunnah Rasulullah SAW bagaimana. Jadi dengan dalam berwuduk, dalam mandi juga kita dilarang berlebih-lebihan dalam agama. Jadi bukanlah apa ni maknanya lebih tu dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan apabila itu kita faham, hendaklah kita berhemat dalam menggunakan air ketika berwuduk dan mandi. Dan ini kita boleh kiaskan kepada perkara-perkara lain. Kalau dalam ibadat kita berkhidmat, apalagi dalam urusan duniawi kita. Jadi kita punya kewangan, kita punya kos dan sebagainya, semua kita seharusnya berjaga, berjimat cermat. Ada sebuah hadis daripada Ali radhiyallahu an, riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, walaupun sanadnya ada pembahasan, janganlah kamu berlebih-lebihan ketika berwuduk walaupun kamu di batang sungai yang mengalir. Kemudian ada lagi satu riwayat, Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman umatku akan berlebih-lebihan. Qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Mereka akan berlebih-lebihan dalam bersuci, yakni wuduk dan mandi, dan juga berlebih-lebihan dalam berdoa. Memang telah datang pun zaman dia. Terdapati orang berwuduk berlebih-lebihan. Lebih-lebih lagi orang yang banyak was-was. Sikit-sikit memang tak boleh. Dia air betul banyak-banyak. Sebab nak apa? Nak kasih yakin. Nak kasih yakin. Cakap pasal orang yang ada was-was, kita tahu apa hukumnya menggunakan air yang sedikit yang boleh untuk berwuduk. Hukumnya apa? Sunnah. Siapa buat demikian, nak ikut Rasulullah SAW, maka dia telah melakukan satu yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Tetapi kata ulama, dikecualikan daripada hal ini dua golongan. Yang pertama, orang yang was-was. Orang was-was tidak disunatkan untuk apa ni? Tidak dibolehkan untuk gunakan air sedikit macam tadi. Sikit betul tak boleh. Sebab apa? Akan datang was-was pada dirinya. Kalau dia tak terelakkan was-was, nanti dia akan apa ni? Dia akan was-was dalam semua perkara. Nanti lepas tu solat dia pula dia was-was dan sebagainya. Jadi orang gini gunakan air lebih sikit tak boleh. Yang kedua adalah orang yang tak pandai dalam apa ni? Dalam menggunakan air yang sedikit. Jadi dia tak reti nak gosok apa ke dan sebagainya. Anggota wuduknya kalau pakai air sedikit, dia tahu pakai air banyak saja. Jadi orang macam ini jangan gunakan air yang sedikit. Nah. Okay. Ada apa soalan tentang hadis ini? Di dalam kitab ada, baik, kata pengarang ataupun syarah syarah kita dalam sebuah salam, kata beliau dapat dengan takdir qadrihi, telah lalu penerangan tentang kadar, yakni airnya, yakni satu mud itu berapa, dan satu so' itu adalah 4 mud. Sebab itu dia mengatakan sehingga 5 mud. Seolah-olah beliau mengatakan 4 hingga 5 mud. Muttafaqun alaih. Dan telah disebutkan dahulu sesungguhnya Rasulullah SAW telah berwuduk dengan 2/3 mud. Dan kami telah katakan bahawa itulah kadar yang paling sedikit untuk air wuduknya. Kalaulah pengarang kitab yakni Ibnu Hajar Asqalani mengakhirkan hadis yang kemarin tadi, yang 2/3 mud itu ke sini, ila huna awqaddama hadha lakana awfaq li husni tartib, itu akan lebih baik daripada sudut tertibnya. Tapi sebenarnya maksud Ibnu Hajar membawa hadis 2/3 mud ini bukan pasal airnya, tapi pasal apa? Pasal gosok. Adakah wajib ataupun tidak, ataupun sunat mewajib sunat menggosok air. Jadi bukan pasal 2/3 mudnya. Sebab tu dia taruh kat situ. Yang ada di sini tentang kebiasaan Nabi SAW, iaitu menggunakan satu mud sahaja. Jadi kadang-kadang kita nak pilih mana satu. Kalau kita karang kitab, kita ada hadis macam-macam. Dalam hadis tu ada macam-macam hukum. Kita nak ambil apa ni, yang tertib mengikut satu kita katakan yang ada kaitan ya kat dalam satu tempat, ataupun dia ada 2-3 kaitan kan. Jadi nak ambil kaitan kita taruh kat sini, ataupun kaitan ni kita taruh kat sini. Jadi itu yang susah. Jadi, kita tak boleh salahkan pengarang kita. Jadi sebab tu kadang-kadang Imam Muslim rahimahullah taala dia ulang balik hadis tersebut, semuanya sekali dia ulang balik. Pasal ada kena mengenai solat, kemudian ada kena pada dengan jihad, ataupun dekat mengenai dengan birrul walidain. Jadi ini itu yang satu perkara yang mungkin susah kita nak lakukan. Ya, ini nak tertibkan hadis-hadis Nabi SAW sebab ia bergantung kepada bab dia, bergantung kepada munasabah ni. Kalau orang mengajar contohnya kat sekolah, Kan dia kan ada learning objective kat situ kan. Satu, dua, tiga. Pelajar-pelajar mesti lepas kelas ni dia mesti tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Itu mungkin boleh kalau dia belajar matematik, dia belajar sains dan sebagainya. Tapi nak belajar agama ni, kalau belajar hadis lah, belajar hadis, fikih masih boleh lagi. Tapi kalau hadis, tak boleh. Sebab hadis ni kadang-kadang memang berkaitan dengan satu bab je, tentang wuduk je. Tapi kadang-kadang hadis itu campur-campur dalamnya, tentang tauhid ada, tentang itu ada, tentang ini ada. Jadi kalau kita sekali belajar, semua sekali kita apa ni, kita akan sampaikan. Cuma apa yang kita boleh buat, kita fokuskan syarah apa ni kelas tu ataupun lesson tu tentang satu-satu point lah. Tapi kita sampaikan semuanya sekali. Ya ke tidak? Sebab hadis-hadis Nabi SAW lain, dia begitu juga dengan ayat Al-Quran. Adakah ayat Al-Quran tentang solat aja? Dalam solat tu pun ada cerita pasal tauhid. Bahkan dalam semua, dalam kisah nabi-nabi, kisah apa ni yang lalu dan sebagainya pun ada perkara tentang syirik, ada tentang satu perkara-perkara yang lain. Jadi kita ditafsirkan, ditafsirkan semuanya sekali. Jadi di sini kita tak boleh samakan ilmu ataupun Al-Quran dan hadis ni seperti ilmu-ilmu lain, tak sama. Nah. Kemudian kata beliau lagi, wa zahiru hadzal hadis anna ghayata ma kan yantahi ilayhi wudhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa ghusluhu. Inilah zahir hadis ini menunjukkan inilah yang akhir. Ini yang paling banyak Nabi SAW menggunakan ketika wuduknya, ini airnya dan mandinya. Dalam tiap hadis ini Nabi SAW selalu berwuduk dengan satu mud, mandi selalu dengan 4 atau 5 mud. Zahirnya apa? Tak ada lebih daripada itu. Kemudian kalau lebih macam mana? Makruh, haram. Jadi kata beliau, wala yunafihi hadithu Aisyah alladhi akhrajahu Bukhari. Dan dia tidak menafikan hadith Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari di yang sahih, bahwasanya Nabi SAW telah berwuduk daripada satu bekas, yang bekas yang sama. Yuqalu lahu al-faraq. Al-faraq dengan baris fa atas, ra atas. Wa huwa ina'un yasa'u 19 ratlan, iaitu bekas yang memuatkan 19 ratal. 19 ratal banyak. Lebih daripada 4 atau 5 mud. Ini nak dekat 3 asu', yang ini 3 su', 3 su', jadi 3 kali 4 jadi 12 mud. Ya. Jadi 9 liter. Bukan 9 liter. Li'annahu laysa fi haditsiha annahu kana mal'anan. Kerana tidak terdapat dalam hadis Aisyah ni bahawa bekas itu penuh. Bal qawluha min ina, bahkan kata-kata beliau daripada satu ina, dari satu bekas, menunjukkan sebahagian daripada yakni dia mengambil wuduk daripada sebahagian daripada. Wa hadithu Anas hadza alladhi salaf, dan hadis Anas ini daripada Abdullah bin Zaid. Hadis ini dan hadis Abdullah bin Zaid 23 mu itu menunjukkan agar kita menggunakan air yang sedikit dan mencukupi dengan yang yasir, yang sedikit daripadanya. Dan Imam Bukhari telah berkata, ulama telah membenci kita menggunakan air wuduk yang lebih daripada perbuatan Nabi SAW. Nah. Jadi itu maksud daripada hadis. Saya dah sampai solat, waktu solat, syarat pun di sini. Kita sambung selepas ini, wallahualam.